Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai ucapan Al-Imam Nukayyim rahimahullahu ta'ala tentang makna takwa, hakikat takwa. Kata beliau, wa ammat takwa fahakikotuha al-amalu bito'atillah imanan wahtisaban amron wa nahyan. Di halaman 25, bahwasannya takwa hakikatnya adalah beramal ketaatan kepada Allah karena iman dan ihtisab, baik dalam perkara perintah maupun larangan. Dasarnya iman, dan dalam rangka mengharap pahala, baik dalam menjalankan perintah atau meninggalkan larangan. Fayaf'alu ma amarallahu bi imanan bil amri wa tasdiqan bi wa'dihi. Maka dia melakukan apa yang Allah Ta'ala perintahkan karena beriman, dalam keadaan beriman, mengimani perintah tersebut dan membenarkan janji Allah berupa pahala dari mengerjakan perbuatan ketaatan tersebut. Wa yatruku ma nahallahu anhu imanan binahyi wa khaufan min wa'idihi. Juga meninggalkan apa yang Allah Ta'ala larang karena mengimani larangan tersebut dan karena takut terhadap ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qala Talak ibnu Habib rahimahullah, idza waqa'atil fitnatu fatfi'uha bitaqwa. Qalu wa ma taqwa? Qala an ta'mala bita'atillah ala nurim minallah tarju sawaballah wa antatruka maksiatallah ala nurim minallah takhafu iqaballah. Kata Talak ibn Habib, seorang tabi'in yang mulia, apabila terjadi fitnah, maka padamkanlah api fitnah tersebut dengan takwa. Maka para muridnya pun bertanya, apa itu takwa? Beliau menjawab, takwa adalah engkau mengamalkan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah. Engkau mengharap pahalanya Allah dan engkau meninggalkan maksiat kepada Allah di atas cahaya dari Allah, dan engkau takut akan siksanya Allah. Sampai di sini kita telah membaca dan kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Sekarang kita lanjutkan kata Al-Imam Qayyim rahimahullah, wa hadza min ahsani ma qila fi haddit taqwa. Kata Al-Imam Qayyim, ini adalah termasuk sebagus-bagusnya definisi takwa. Ini adalah termasuk sebagus-bagusnya, sebaik-baiknya pendapat tentang definisi takwa. Dan ada taklik di bawah yang sangat bagus, kata pentaklik di sini. Qala al-Imam Adz-Dzahabi fi Syiar A'lamin Nubala ba'da an dzakara ta'rif Talak Ibn Habib li taqwa, berkata Imam Adz-Dzahabi di kitab Syiar A'lamin Nubala juz keempat halaman 601, setelah beliau menyebutkan definisi takwa yang dibawakan oleh Talak Ibn Habib, beliau mengatakan, kultu abda'u wa aujazu fala taqwa illa bi amalin wala amala illa bi tarawin minal ilmi wattiba'i wala yanfa'u dhalika illa bi ikhlasi lillahi. Kata beliau, yang paling ringkasnya disimpulkan, maka tidak ada ketakwaan kecuali harus berupa amalan. Tidak ada istilah takwa kecuali harus beramal, baik menjalankan perintah atau menjauhi larangan. Wala amala illa bitarawin minal ilmi wal ittiba'i, dan tidaklah teranggap amalan kecuali harus bersumber dari ilmu dan ittiba. Dari ilmu dan ittiba. Wala yanfa'u dhalika illa bi ikhlas, dan yang demikian semua tidak akan ada manfaatnya kecuali harus diiringi dengan ikhlas lillahi ta'ala. Ini kesimpulan yang diberikan oleh Imam Dzahabi setelah membawakan ta'rif takwa yang disebutkan oleh Talak Ibn Habib rahimahullah. Maka tidaklah dikatakan takwa kecuali harus ada amalan, dan amalan itu tidak akan teranggap kecuali bersumber dari ilmu dan ittiba, dan hal itu tidaklah bermanfaat kecuali harus dengan ikhlas, diiringi ikhlas lillahi ta'ala. Naam. Maka tidak terwujud takwa pada diri seseorang kecuali harus terbukti dalam amalan sehari-harinya. Yang amalan itu adalah ada sumber dasarnya. Ada sumber dasarnya ilmu dan ittiba'us sunnah. Mencontoh, mentauladani, mengikuti Rasul alaihissalatu wassalam. Ini berarti tergabungnya antara ilmu dan amal. Tergabungnya ilmu dan amal, yang itu tidaklah bermanfaat ilmu dan amalan kecuali harus disertai dengan ikhlas. Itulah takwa. Itulah takwa. Kesimpulan yang diberikan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala. Selanjutnya kata Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, fa inna kulla amalin la budda lahu min mabda'in wa ghayatin. Karena sesungguhnya setiap amalan itu mesti harus memiliki mabda' wa ghayah. Mabda' setat awal, mabda' itu memulainya itu bagaimana amalan itu, dasarnya apa amalan itu mau dikerjakan, ini mabda. Yang kedua ghoyah, tujuan. Kalau mabda ini start awal, dasarnya apa amalan itu mau dikerjakan. Kemudian yang dilihat yang kedua adalah ghoyah, tujuan akhir. Nah, apa yang ingin dicapai, targetnya apa. Ini amalan harus ada dua unsur ini. Dasarnya apa, tujuannya apa. Bahasanya adalah mabda wa ghoyah. Fala yakunul amalu ta'atan wa qurbatan hatta yakuna masdaruhu anil iman. Fayakunul ba'isu alaihi wal imanul mahdu. Perhatikan, sekarang membahas mabda, membahas start awal sebuah amalan. Kata beliau, maka tidaklah amalan itu akan menjadi bentuk ketaatan dan bentuk mendekatkan diri kepada Allah hingga amalan itu masdarnya, sumbernya, dasarnya anil iman, dari iman. Harus didasari, harus sumbernya, berangkatnya, pendorongnya adalah iman. Fayakunul ba'isu alih wal iman, maka yang menjadi pendorong amalan tersebut adalah iman yang murni, imanul mahd, iman murni. Lal adatu walal hawa wala talabul lil muhammadati au muhmadati wal lijai wa ghairi dalika awal jahi wa ghairi dalika. Bukan dikarenakan karena adat kebiasaan. Nah, misalnya puasa, bukan dasarnya sekedar satu yang sudah biasa rutin puasa, ya puasa. Tanpa ada dorongan iman, menjalaninya bukan karena iman, tetapi kebiasaan, rutinitas, sekedar menjalaninya satu hal yang biasa. Pembangkitnya, pendorongnya bukan karena panggilan iman. Sementara puasa itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian puasa. Iman dasarnya. Walal hawa, bukan pula pendorongnya awal adalah hawa nafsu. Wala talabul muhammadah, bukan juga pendorongnya ingin mencari pujian-pujian. Waljah, bukan untuk mencari kedudukan, prestis, sanjungan, penilaian kanan kiri, bukan. Wa ghairi dzalika, dan bukan selain itu. Namun betul-betul pendorong dia beramal itu adalah iman. Bala budda ayakuna mabda'uhu mahdul iman. Namun tidaklah yang menjadi pendorong awal, start awalnya, kecuali adalah iman yang murni. Berangkat karena ingin menjalankan perintahnya Allah, percaya yakin sepenuhnya kepada Allah, ini perintahnya Allah, inilah iman. Nah, bukan hanya sekedar rutinitas, hal yang biasa begitu saja dilalui. Ini mabda. Berbicara mabda, maka ketakwaan itu berupa amalan yang dasar awal, pendorong awal, pembangkit dia untuk beramal itu adalah keimanan. ikhwah yang tinggal di ma'had misalnya, berangkat ke masjid untuk menghadiri ta'lim, adalah mabda'nya ath-tha'ah, ketaatan, menjalankan perintah Allah, talabul ilm, mendalami agama. Nah, ini berarti mabda'nya iman. Karena Allah, karena mengingat perintahnya Allah, karena kewajiban untuk memahami agamanya Allah, bukan semata hadirnya nutup rasa malu misalnya. Masa tinggal di ma'had enggak ikut taklim. Bukan itu. Bukan karena orang per orang. Bukan karena dia tinggalnya di tengah ma'had. Kembalikan adalah niatnya adalah karena Allah. Adapun tinggal di ma'had itu adalah satu nikmat yang mesti dia syukuri. Kepada Allah dia bersyukur dimudahkan. Misalnya, contoh. Yang tinggal di luar ma'had lebih-lebih juga. Nah, walaupun belum diberikan kesempatan tinggal di ma'had misalnya, atau memang kondisi mesti tinggal di luar ma'had, sementara menuntut demikian, tidak pula mengurangi. Karena apa? Karena iman, kewajibannya, keharusannya mendalami agamanya Allah. Nah, kewajibannya untuk taat, kewajibannya untuk talabul ilm. Maka ketika diberi kemudahan oleh Allah, ada waktu, ada kesempatan, tanpa ada udur, hatinya ada hadirkan pembangkit, penyemangat karena Allah, ingin mengkaji, mendalami agamanya Allah. Karena kalau tanpa itu berat untuk istiqomah di atas agamanya Allah. Kalau tanpa rohani itu diberi santapannya, santapan rohani, tidak diberi nasihat, tidak sering-sering diajak hadir di majelis taklim, kondisi rohani bisa saja lemah, kondisi hati bisa saja tersibukkan dengan hal-hal yang akan menjauhkan dari mengingat Allah, sehingga dia nyadari untuk semangat walaupun jauh dari ma'had hadir misalnya. Itu pembangkitnya adalah semuanya iman kepada Allah, ketaatannya kepada Allah. Nah, ikhwan jazakumullah, ini sebuah keharusan. Karena kata Al-Imam Qayyim, sebuah amalan harus ada mabda, pembangkit awal. Jangan dasarnya karena ingin mencari pujian, ingin mencari prestis, penilaian dari orang lain. Jangan karena tujuan-tujuan dangkal, rendah, sementara, kepentingan-kepentingan nafsu syahwat, kepentingan-kepentingan dunia. Tetapi adalah dasarnya al-imanul mahdu, iman yang murni. Sekarang yang kedua, yakni ghayatuhu. Nah, targetnya. Apa targetnya? Tujuannya itu apa? Ghayatu thawabullah wa ibtigha mardatihi wa wal ihtisab. Tujuannya adalah pahala Allah dan dalam rangka mencari ridhonya Allah. Dan inilah yang disebut dengan ihtisab, al-ihtisab. Naam. Al-ihtisab itu secara asal kata dari hisab, menghitung-hitung. Nah, gitu loh. Ya. Kalau orang dagang bisnis itu kan ngitung-ngitung, nanti terakhir mesti itu harus ada hitungannya. Kalau enggak ada hitungannya ya enggak tahu mana dia berhasil atau enggak, untung atau enggak, begitu. Bahkan orang bekerja juga begitu, hitung-hitung dia, ikhtisab, punya kalkulator. Masa saya kerja tiap hari 8 jam nanti gajinya cuma gini. Waduh. Nah, cuman capek. Nah, ini targetnya enggak dapat ini. Nah, kan gitu. Ada. Kalau urusan-urusan dunia begitu, maka tak terkecuali juga kita punya amalan-amalan akhirat. Nah, harus juga menghitung-hitung. Punya kalkulator. Nah, kalkulator untuk kita menghitung-hitung. Apa targetmu? Apa tujuanmu? Apa yang ingin kau peroleh? Itu alatul hisabnya, kalkulatornya. Ini namanya al-ihtisab. Nah, yakni dalam rangka mencari, mengharapkan, mendapatkan, memperoleh pahalanya Allah Subhanahu wa taala, ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi inilah berarti betul-betul awal itu ikhlas dan sampai akhir dijaga keikhlasannya karena Allah. Ya. Inilah namanya minallah wa billah wa ilallah walillah. Ini dari Allah kita menyadari perintah, larangan dari Allah, nikmat dari Allah, wa billah dengan pertolongannya Allah, lillah untuk Allah, ilallah untuk kembali kepada Allah. Nah, semuanya kita sadari minallah, kita juga dari Allah yang memberi rezeki kita, yang menciptakan kita, yang memberi sarana kehidupan, yang mendatangkan bimbingan syariat, semuanya dari Allah. Berangkatnya adalah minallah. Naam. Berangkatnya minallah, berjalannya adalah billah. Dengan Allah, dengan pertolongannya Allah, dengan memohon petunjuknya Allah. Terus demikian, itu namanya billah. Makanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, meminta pertolongan kepada Allah. Ini senantiasa dengan Allah, yakni billah. Kemudian lillah, amalannya itu adalah lillah, untuk Allah. Bukan untuk siapa-siapa, untuk Allah. Untuk meraih cintanya Allah, pahalanya Allah, ridhonya Allah, surganya Allah. Ini semuanya adalah konteksnya lillah, untuk Allah. Ilallah, kembali kepada Allah. Karena semua, bakal semua adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kata beliau selanjutnya, ini tadi adalah ihtisab. Wali hadza katsiran ma yukrinu baina hadainil aslaini fi misli qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadana imanan wahtisaban wa man qoma lailatal qadri imanan wahtisaban wa nadairuhu. Maka kata beliau, untuk ini banyak sekali digandengkan antara dua perkara pokok ini tadi. Dua perkara pokok ini tadi apa itu? Imanan, ihtisaban. Imanan itu mabda, ihtisaban itu ghayah. Imanan itu start awal, ghayah tujuannya adalah ihtisab, mengharap pahala di sisi Allah. Ini seringkali digandengkan, digabungkan. Semisal dalam ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadana imanan wahtisaban. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan ihtisab, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka diampuni dosa-dosanya dia yang telah lalu. Ini hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Begitu juga riwayat Imam Nasa'i, Imam Al-Baihaqi, Imam Thayalisi, Imam Ahmad. 6. Biasanya cukup disebutkan Ahrajahul Bukhari wa Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Begitu juga lafadznya yang lain, man qama lailatal qadri, siapa yang tegak berdiri menunaikan salat di malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Imanan wa ihtisaban, karena iman dan ihtisab, ufirolahu ma taqaddama min dambih, maka diampunilah dosa-dosanya yang dia telah lalu. Sama dengan hadis tadi dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, ini ihwan jazakumullah disebutkan di sini oleh Rasul alaihi salatu wasalam, amalan akan memperoleh, mengantarkan kepada balasan hasil dari si Allah Subhanahu wa taala, di antaranya diampuninya dosa-dosa. Perhatikan, bukankah setiap kita ini memiliki dosa, memiliki kesalahan, kekhilafan? Tidak ada yang maksum di antara kita. Maka bagaimana bahagianya kalau kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan punya dosa itu mesti kita takut. Karena mestinya dosa itu adalah diazab. Bayangkan, dosa itu adalah haknya mesti diazab di neraka. Sementara seringan-ringannya azab, seringan-ringannya adalah disentuhkan dari bebatuan yang panas di neraka mendidih ubun-ubunnya. Itu seringan-ringannya siksaan di neraka. Dan hukum asalnya setiap dosa itu adalah balasannya adalah di neraka. Sementara kita ini tidak ada di antara kita kecuali membawa dosa, punya dosa. Kullu bani Adam khata, setiap anak Adam punya kesalahan-kesalahan. Makanya wa khairul khata'in, sebaik-baik orang yang salah berbuat dosa adalah at-tawwabun, banyak bertobat. Apa tujuannya tobat? Untuk dapat ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Sangat butuhnya kita terhadap ampunan, karena kalau tidak betapa celakanya kita, disiksa. Nah, di antara sebab mendapatkan ampunan adalah berbagai bentuk amalan-amalan yang Allah taala janjikan mendapatkan ampunan dengan amalan tersebut. Namun ada syaratnya. Amalan itu akan menghasilkan maghfirah, ada syaratnya, termasuk yang disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam dalam hadis ini yang kita sedang mengamalkannya, diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengamalkannya. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa, lihat mabda'nya, dasar setatnya dikarenakan iman, dan ghoyahnya, tujuannya adalah ihtisab, mengharap pahala di sisi Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka diampuni baginya dosa-dosanya yang dia yang telah lalu. Perhatikan, ini kesempatan. Makanya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhwan jazakumullah, ketika malaikat Jibril alaihissalatu wassalam dia berdoa, kemudian diaminkan oleh Rasulullah alaihissalatu wassalam. Rasulullah SAW naik mimbar, tiba-tiba beliau mengucapkan amin, amin, amin 3 kali. Ditanya, apa yang diaminkan oleh Rasulullah? Di antaranya adalah orang yang dia mendapati Ramadan. 6. Dia mendapati bulan Ramadan, kemudian keluar dari Ramadan dalam keadaan dia tidak mendapatkan ampunan, didoakan oleh malaikat, yakni celaka dia. Celaka. Nah, ihwan jazakumullah. Punya kesempatan emas tapi dia enggak dapat. Punya peluang dia tidak peroleh. Punya modal tapi tidak beruntung dia. Nah, ini namanya celaka. Ehwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini tadi keterangan beliau menunjukkan contoh digabungkannya antara mabda wal ghayah sebagai syarat amalan menjadi amalan yang diterima, amalan yang itu akan mengantarkan kepada takwa. Mabda'nya iman dan ghayahnya adalah ihtisab. Kemudian beliau menerangkan dari definisi Talak Ibnu Habib rahimahullah, anta'mala bita'atillah ala nuri minallah tarju sawaballah. Kaitannya ini, faqauluhu ala nuri minallah isaratun ilal aslil awal. Nah, ucapan Talak Ibnu Habib tentang definisi takwa, engkau melakukan ketaatan kepada Allah ala nuri minallah, di atas cahaya dari Allah, ini memberikan isyarat kepada pokok dasar awal yaitu mabda imanan. Lihat definisi Talak Ibnu Habib pun juga mengandung dua unsur ini, mabda dan ghayah. Wahwal iman yaitu iman, pokok awal, dasar awal yang menjadi mabda' sebuah amalan adalah iman, yakni bahasa yang disebutkan oleh Talak Ibnu Habib, ala nurim minallah, di atas atau di atas cahaya dari Allah, di atas bimbingan ilmu dari Allah, di atas keyakinan, di atas keimanan. Kata beliau, wahwal iman, yaitu iman, alladhi huwa masdarul ilmi wassabab alba'isi alaihi, wassababul ba'isu alaihi. Yang iman itu tidak lain adalah masdarul ilmi, sumbernya ilmu. Iman, sumbernya ilmu. Nah, dengan ilmu, maka akan menjadi kuatnya iman, benarnya iman, lurusnya iman. Bahkan munculnya iman mesti disebabkan adanya ilmu. Makanya kalau kita membahas syarat-syarat dua kalimat syahadat, yang itu adalah kalimat keimanan, syaratnya harus ada ilmu. Makanya ilmu itu posisinya adalah pertama kali, awal pertama kali. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidambika walil mu'minin wal mu'minat. Fa'lam, maka berilmulah, perintah untuk berilmu. Annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Ilmu, perintahnya Allah pertama berilmu, dan ilmu yang pertama adalah ilmu tauhid, la ilaha illallah. Baru setelah itu, wastaghfir li dzambika walil mu'minin wal mu'minat. Beristighfarlah. Istighfar itu bentuknya amalan ucapan dan amalan perbuatan, qaul wal amal. Makanya dengan ayat ini Al-Imam Al-Bukhari menjadikan babnya di dalam Sahihil Bukhari Kitabul Ilm, Al-Ilmu Qoblal Qaul Wal Amal. Bab bahwasanya ilmu itu adalah sebelum berucap dan sebelum beramal. Nah, itu ilmu. Kalau kembali kepada definisi Al-Imam Dzahabi tadi, cocok, ada kesesuaian. tidak keluar. Ini adalah sama. Beliau mengatakan tidaklah dikatakan takwa kecuali takwa itu harus terwujud dalam amalan. Sementara amalan itu tidaklah akan teranggap kecuali harus bersumber dari ilmu dan ittiba. Nah, kembali lagi ilmu. Maka ilmu itu adalah awal, start awal. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Kata beliau, perhatikan, wa wal imanul ladhi huwa masdarul ilmi was sababul ba'isu alaih. Yang iman itu adalah sumbernya ilmu dan menjadi sebab pendorong amalan. Sebab pendorong amalan. Wa qauluhu tarju sawaballah. Yang kedua, ucapan Talak Ibnu Habib setelah ala nurim minallah adalah tarju sawaballah. Isaratun ilal aslisani. Maka ini mengisyaratkan kepada pokok yang kedua, wahwal ihtisab, yaitu ihtisab. Wahwal ghayatul lati li ajliha yuqiul amal, yaitu ihtisab yang dia itu adalah ghayah, tujuan, target, yang dikarenakan tujuan itulah amalan itu dilaksanakan, amalan itu direalisasikan, diwujudkan. Tujuannya adalah ihtisab, mengharap pahala di sisi Allah. Tarju sawaballah, engkau mengharap pahalanya Allah. Tuh. Jadi bisa kita simpulkan ikhwan jazakumullah, kalau demikian secara ringkas takwa dari bahasa Talak Ibnu Habib dan penjelasan yang disebutkan oleh Al-Imam Qayyim, takwa itu bisa langsung begini. Anta mala bi taatillah imanan wahtisaban. Nah, gitu. Engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah karena iman dan ihtisab. Gitu. Begitu juga wa antatruka maksiatallah imanan wahtisaban. Engkau meninggalkan maksiat kepada Allah karena iman dan karena mengharap pahala atau takut terhadap siksanya Allah. Itu ringkasnya, ini yang disimpulkan oleh Al-Imam Qayyim di awal. Kata beliau, takwa adalah al-amalu bi taatillah imanan wahtisaban amron wa nahyan. Kesimpulan yang ringkas. Ini bagi orang yang sudah ngaji, ngerti apa itu imanan, apa itu ihtisaban. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita ditanya apa itu takwa, langsung bisa jawab. Nah, jawabannya adalah ringkas. Al-amal bi taatillah imanan ihtisaban amron wa nahyan. Selesai. Mesti nanti dia kalau belum mengaji, belum ngerti, tanda tanya. Apa itu imanan ihtisaban? Apa itu amron nahyan? Nah, kamu jelaskan seperti ini penjelasannya. Subhanallah. Ini. Ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum. Yang lebih penting daripada itu, bukan hanya sekedar pengertian yang ingin kita dapatkan. Sementara pengertian itu merupakan nikmat yang paling besar di antara nikmat. Al-Imam Qayyim beliau mengatakan di dalam kitab, kalau tidak salah adalah Al-Fawaid, kalau tidak di Miftah dari Sa'adah kitab beliau, termasuk nikmat yang paling besar dari Allah bagi seorang hamba adalah diberikan pemahaman yang benar, diberikan pemahaman, pengertian, ilmu yang benar. Itu sebesar-besar nikmat, di antara sebesar-besar nikmat. Naam. Lebih penting dari sekedar pengertian dan pemahaman adalah realisasi perwujudan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena ibarat ilmu itu adalah teori, maka tidak akan membuahkan hasil kalau tidak ada praktek. Begitu loh. Nah, ya, harus sinkron, harus saling terkait, sambung menyambung antara ilmu dan amal. Makanya al ilmu samratuhu al amal, ilmu itu buahnya adalah amalan. Ibarat sebuah pohon, al ilmu kasyajarah wal amal kastamarah. Ilmu itu seperti pohon, amalan itu seperti buahnya. Pohon melulu enggak bisa dinikmati kecuali ada buahnya. Buahnya nikmat, lezat, alhamdulillah. Itulah ikhwan jazakumullah. Dan ketika sudah tergabung antara ilmu dan amal, perhatikan, syarat yang harus terpenuhi adalah ikhlas. Ikhlas. Mencari ilmu ikhlas, mengamalkan ilmu juga ikhlas. Nah, itu. Itulah kalau sudah terwujud itu semua, itulah takwa. Nah, kembalinya merujuknya adalah, kesimpulan adalah itulah takwa. Kalau sudah takwa, itulah ikhwan jazakumullah sebaik-baik bekal kita menghadap Allah. Sebaik-baik bekal kita menghadap Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Ayat ini disebutkan oleh Allah di rentetan amalan besar, yakni pelaksanaan haji. Ayat-ayat tentang haji. Nah, kenapa ikhwan? Karena amalan haji itu satu, rentan keluar dari takwa. Amalannya nampak oleh manusia, modalnya besar. Kalau enggak punya modal, enggak istilahnya, oh, ibaratnya orang enggak mampu atau orang enggak kaya, enggak bisa kan begitu. Nah, makanya tidak sedikit orang itu bangga kalau sudah haji. Kalau namanya enggak dikasih kata ha begitu, cemberut mukanya. Nah, atau kalau setidaknya cemberut hatinya. Ya, dongkol hatinya. Masa enggak dikasih ha. Nah. Ya itu. Makanya disebutkan ayat itu ikhwan jazakumullah, bagaimana amalan termasuk semisal haji itu adalah tidak keluar dari koridor takwa. Sebagai sebaik-baik bekal. Wa tazawwadu, dan berbekalah. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Apa kaitannya dengan haji? Ini ikhwan jazakumullah, sebab turunnya ayat ini begini. Ada rombongan haji dari Yaman. Berangkatnya adalah modal dengkul. Nah, apa modal dengkul? Apa artinya? Hah? Apa artinya? Enggak pakai modal apa-apa, cuman modal kaki aja. Ya, enggak bawa bekal. Enggak bawa bekal biaya. Kalau dari Yaman ke Saudi kan bisa jalan kaki, ikhwan jazakumullah, karena itu nyambung daratannya. Nah, kalau naik mobil di perbatasan, misalnya di Son'a. Son'a itu termasuk karesidenan terakhir perbatasan dengan Saudi. So'dah. Bukan Son'a. So'dah ke Mekah 5-6 jam naik mobil. Berarti jalan kaki berapa itu? Antum bisa hitung sendiri. Kalau kita naik mobil misalnya sini Sangatta 2 jam, berarti jaraknya sini Sangatta sudah 2 jam, lipat 2 kali setengah. Nah, naik kaki berapa hari itu? Naik kaki, jalan kaki. Nah, akhirnya ikhwan jazakumullah, karena enggak bawa bekal itu, selama dia di Mekah sana minta-minta untuk mempertahankan hidupnya. Nah, tasawul, minta-minta, ngemis-ngemis. Nah, turunlah ayat ini, wa tazawwadu, berbekallah. Sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Di antara bagian takwa itu adalah menghindarkan diri untuk meminta-minta. Itu bagian dari takwa. Termasuk takwa adalah ikhtiarnya seorang yang mau haji bawa bekal. Entah itu bekal makanan atau bekal uang untuk nanti dia sudah perkirakan selama perjalanan butuh berapa, tinggal di sana berapa, sampai pulang. Itu bekal. Menyiapkan bekal itu adalah termasuk bagian takwa. Bukan model modal dengkul. Bukan bonek bondo nekat. Ya. Itu bagian dari takwa. Maka ihwan jazakumullah, kalau takwa ini sudah kita mengerti itu adalah sebaik-baik bekal, kaitannya adalah dengan kitab ini, plek sudah sesuai. Apa itu? Zadul muhajir ila rabbi. Bekal orang yang hijrah menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pembahasan yang sangat bagus. Makanya rentetan kitab ini sangat bagus. Baik. Bisa dipahami ya? Hubungannya definisi yang diberikan oleh Talak Ibn Habib, yang disimpulkan oleh Al-Imam Nukayyim, begitu juga yang disimpulkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Takwa harus terwujud amalan, amalan harus ada mabda dan ghoyah, imanan dan ihtisaban, baik dalam hal perintah dijalani, larangan ditinggalkan. 6. Dan semuanya itu dibaring dengan keikhlasan, maka itulah diperoleh ketakwaan. Qala rahimahullah, walaha yuksadu bihi, dan karena tujuan itulah dimaksudkan, diinginkan amalan tersebut. Wala raiba anna hadza ismun li jami'i usulil iman wa furu'ihi wa annal birra dakhilun fi hadzal musamma, dan tidak ragu lagi bahwasanya ini adalah sebutan. Naam. Sebutan takwa itu tadi sebutan untuk seluruh pokok-pokok keimanan dan cabang-cabangnya. Nah, ketemu lagi nih. Ternyata iman, takwa, Islam, amal, ilmu, niat, enggak bisa dipisah. Enggak bisa dipisah. Nah, perhatikan. Maka tidak diragukan lagi bahwasanya takwa ini adalah, melihat definisinya, maka mencakup seluruh pokok-pokok keimanan dan cabang-cabangnya. Kalau kita mengerti hadis Rasulullah SAW, iman itu memiliki 73 lebih cabang. 6. Al-imanu salasun wa bid'un wa sab'una bid'un wa sab'una su'bah. 73 lebih cabang. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah, yang paling tingginya adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza anit tariq, yang paling rendahnya dari cabang iman adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Nah, anak-anak santri, berarti kan menyingkirkan gangguan dari jalan, bukan justru naruh gangguan ke jalan. Nah, ya, bawa apa kayu berduri, pakai mainan, tiba-tiba ditinggal di tengah jalan, menjadi pengganggu orang yang lewat. Nah, semestinya menyingkirkan gangguan dari jalan itu termasuk bagian dari keimanan. Wal haya subatu minal iman, dan rasa malu itu adalah termasuk bagian dari iman. Itu kalau disebutkan baru contoh 3 dalam hadis ini, namun itu mencakup seluruh, mewakili bentuk cabang-cabang keimanan, meliputi ucapan, meliputi perbuatan, dan juga meliputi amalan hati. Ucapan diantaranya la ilaha illallah, perbuatan diantaranya menyingkirkan gangguan yang ada di jalan, dan amalan hati diantaranya adalah al-haya, rasa malu. Nah, ini cabang-cabang keimanan. Wa annal birra dakhilun fi hadzal musamma, dan tentunya albir, namanya kebaikan, itu termasuk dari penamaan ini, yakni penamaan takwa, penamaan iman. Itulah hubungannya di ayat Allah Ta'ala surah Al-Baqarah ayat 177, laisal birra antuwallu wujuhakum kibalal masriki wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi, man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin, sampai di akhir ayat wa ulaika humul muttaqun, dan merekalah orang-orang yang beriman. Albir, al-iman, at-taqwa tidak bisa terpisah. Nah, albir termasuk iman, iman termasuk albir, kedua-duanya termasuk takwa, takwa termasuk iman, takwa termasuk albir. Mau dibolak-balik, tiga ini tidak bisa dipisah-pisah. Nah, subhanallah, penjelasan yang luar biasa. Ikhwan jazakumullah, akan lebih jelas nantinya beliau akan mengkaitkan setelah itu, lantas apa gunanya disebutkan di ayat itu wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa. Albir disebutkan, attaqwa juga disebutkan. Nah, baru setelah itu ikhwan jazakumullah beliau akan menjelaskan, karena tadi namanya iman, kemudian albir, bahkan takwa itu tidak bisa kecuali harus sumbernya dari ilmu. Nanti beliau jelaskan tentang bahayanya orang yang tidak punya ilmu. Nah, bahayanya orang yang tidak punya ilmu. Lebih-lebih pembahasan nanti adalah masalah muhajir, orang yang hijrah kepada Allah. Itu ilmu itu adalah modalnya. Dan seterusnya. Insyaallah beliau akan menjelaskan dengan penjelasan yang sangat bagus. Apa bekalnya, apa modal dia, bagaimana dia menghadapi rintangan ketika dia mengadakan perjalanan, tujuannya kemana, nanti akan dijelaskan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada kurang dan salahnya saya minta maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.